تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian penulis bawakan riwayat Umar ibn Khattab untuk memberi fikih yang benar bagaimana memahami menyegerakan buka puasa itu supaya jangan keliru seperti yang saya sebut tadi ya. Nah, ini dibawakan hadis yang memperjelas, yang merinci bagaimana cara mensegerakan buka puasa. Kata beliau, haddatsana Mijab ibn al-Harith, ini At-Taimi Abu Ahmad al-Kufi thiqah, qala haddatsana Ali bin Mushir al-Kufi an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah ibnu Zubair. Hisham bin Urwah ibnu Zubair. Iya. Hisham bin Urwah ini beliau nikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah bintul Mundhir bintu Az-Zubair. Fatimah bintul Mundhir ibni Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Sepupunya dia nikahi. Urwah ayah Hisham, Urwah ibn Zubair. Beliau dengan Al-Mundhir itu bersaudara. Urwah punya anak namanya Hisham, Al-Mundhir punya anak, punya putri namanya siapa? Fatimah. Karena dia ini cucu dari Az-Zubair ibn Al-Awwam, berarti dia keponakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Fatimah ini meriwayatkan hadith-hadith dari Aisyah dan meriwayatkan hadith-hadith dari neneknya Asma bintu Abi Bakar. Dan uniknya Hisham bin Urwah ini suaminya itu meriwayatkan dari istrinya. Fatimah meriwayatkan dari siapa? Dari Asma. Nah, itu para ulama terdahulu dalam ilmu seperti itu. Tidak ada gengsi. Ya. Sebagian orang kan di masa sekarang, oh kalau saya riwayatkan dari istriku apa kata dunia? Ya. Nah, itu kan gengsinya terlalu tinggi. Orang di masa dahulu itu enggak melihat itu. Dia meriwayatkan dari yang lebih muda enggak ada masalah. Yang penting ilmu. Dia enggak luput ilmu. Ini Hisham meriwayatkan dari istrinya enggak ada masalah. Riwayatnya ada di Sahih Bukhari. Jelas ya? Baik. Hisham di sini berkata an abihi, dari ayahnya. Ayahnya itu namanya Urwah ibn Zubair ibn Lawam. Urwah ibn Zubair ini dikenal sebagai salah seorang ahli fikih di kota Madinah. Ada 7 ahli fikih di kota Madinah di masa para tabiin. Ada 7 orang ahli fikih di kota Madinah. Ini yang disebut dengan gelar Al-Fuqaha'u As-Sab'ah, ahli fikih yang 7. Kadang-kadang antum baca di pembahasan fikih ini pendapatnya dari kalangan sahabat begini, dari kalangan tabiin, ini adalah pendapat Al-Fuqaha'u As-Sab'ah. Maksudnya 7 ahli fikih itu. 7 ahli fikih. Ini kadang-kadang kita perlu kenal juga ya 7 ahli fikih. Jangan antum cuman kenal apa namanya satu klub sepak bola saja. Ya. Kenal juga 7 ahli fikih di kota Madinah. Siapa 7 ahli fikih di kota Madinah itu? Yang pertama Urwah ibn Zubair ini. Yang kedua adalah Ubaidullah. Hah? Ibn Utbah ibn Mas'ud. Kemudian yang ketiga Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian yang keempat Sa'id ibn al-Musayyab. Ini yang paling menonjolnya sebenarnya, Sa'id ibn al-Musayyab. Sebab dia pemuka para tabi'in. Pemuka para tabi'in dari sudut ilmu. Tapi dari sudut keutamaan ada Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni itu orang hebat ya, Uwais al-Qarni itu. Luar biasa. Coba bayangkan, dia belum lagi datang, Nabi berpesan kepada Umar, wahai Umar, akan datang nanti seorang bernama Uwais.